Setelah dua tahun ku hidup di negeri orang, kini aku kembali untuk dirimu. Tapi yang ku dapati kekecewaan belaka. Apakah tak menyadari janji kita yang dulu, atau kau mengingkari semua janji manismu? Tapi yang ku dapati kekecewaan belaka. Tapi